Bismillahirrahmanirrahim. Wa suri tolaha aili sholati alal mayyiti ma'a suruti sa'iri sholawati takundumu tuhrihi. Ini sekarang membahas tentang syarat ya. Kalau sebelumnya membahas rukun, kalau sekarang membahas syarat ya. Syarat mensyarati mayit. Jadi untuk kesahan sholat mayit itu disyaratkan seperti halnya syarat-syarat sholat yang lain. Jadi syarat sholat yang lain, kalau syarat itu bisa ada di dalam sholat mayit, maka syarat-syarat itu juga disyaratkan dalam sholat mayit. Seperti misalkan menutup aurat, suci, dan juga menghadap kiblat. Jadi dalam sholat mayit juga disyaratkan hal itu. Berbeda dengan syarat sholat yang tidak bisa ada di dalam sholat mayit. Contohnya seperti masuknya waktu. Karena sholat-sholat yang lain itu ada syarat masuknya waktu ya. Sedangkan di dalam sholat mayit itu tidak ada batasan waktu. Batasannya adalah setelah selesai mensucikan mayit. Jadi waktunya melakukan sholat mayit itu tidak ada batasan waktu. Dan juga selain syarat sholat, untuk sholat mayit juga dipertimbangkan atau diperhatikan syarat-syarat jamaah ya. Jadi syarat sholat berlaku untuk sholat mayit, syarat jamaah juga berlaku untuk sholat mayit. Syarat jamaah yaitu niat menjadi makmum, tidak berdiri di depan imam, dan juga tidak ada halangan antara makmum dan imam yang bisa menghalangi sampai ke imam atau melihat ke imam. Dan juga menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, di dalam sholat mayit ini semua kemakruhan sholat dan kesunahan sholat juga berlaku ya, juga berlaku kesunahan sholat dan kesunahan berjamaah maupun kemakruhan sholat dan kemakruhan berjamaah itu berlaku untuk sholat mayit. Dengan catatan tadi, kalau semua kesunahan dan kemakruhan itu bisa tergambarkan di sholat mayit. Tetapi ada pembahasan ulama yang mengatakan ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa untuk sholat jenazah itu disunahkan melihat jenazah ya, melihat jenazah. Kalau di sholat lain itu kan kesunahan mengarahkan pandangan itu sunahnya mengarahkan ke tempat sujud ya. Jadi memfokuskan pandangan ke tempat sujud itu kalau sholat lain. Tapi kalau sholat mayit kesunahannya adalah melihat jenazah. Dan sebagian yang lain juga mengatakan kesunahan ini sama, yaitu melihat tempat sujud. Artinya untuk permasalahan sunnah memfokuskan pandangan sholat di saat sholat jenazah itu ada yang mengatakan melihat ke mayit, ada yang mengatakan melihat ke tempat sujud. Jadi andaikan yang sholat itu berupa orang yang buta dan juga orang yang sholat di tempat yang gelap ya, di tempat yang gelap itu nanti melihatnya bukan melihat ke jenazah tetapi melihat ke tempat sujud ya, melihat ke tempat sujud. Dan itu dianggap pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Karena sholat mayit itu walaupun caranya berbeda dengan sholat biasa tetap namanya sholat ya, tetap termasuk golongan sholat. Oleh karena itu kesunahannya melihat ke tempat sujud. Jadi syarat yang pertama adalah taqaddumu tuhrihi ayil mayiti. Harus didahului dengan sucinya mayit. Harus didahului dengan sucinya mayit. Jadi taqaddumu tuhrihi ini adalah fa'il. Ini adalah naibul fa'il ya. Naibul fa'il dari kata basurito, dari kata surito. Alasan dari syarat ini karena hal inilah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak pernah mensolati mayit kecuali mayit yang disolati sudah suci. Jadi ada hadis, ada hadis yang menceritakan seperti itu. Kemudian alasan yang lain adalah sholat mayit itu sama seperti sholatnya sendiri. Jadi mensolati mayit itu hukumnya sama dengan mayit yang sholat ya, di saat hidup maksudnya. Jadi kalau di saat hidup disyaratkan suci, maka untuk mensolatinya juga disyaratkan suci. Kemudian ada satu pendapat, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir yang sama dengan Asy-Syibi. Mereka berdua mengatakan bahwa sholat mayit itu sah tanpa harus mensucikan mayit, tanpa harus mensucikan mayit. Tetapi pendapat itu ditolak oleh para ulama karena pendapat itu merusak kesepakatan ulama. Khariqun lil ijma, jadi merusak kesepakatan ulama sehingga pendapatnya ditolak. Dan selain disyaratkan harus suci, mayitnya harus suci, disyaratkan pula hal-hal yang menempel dengan mayit juga harus suci ya. Hal-hal yang menempel dengan mayit itu disyaratkan juga harus suci, seperti halnya syarat sholat bagi orang yang hidup. Jadi badan mayit yang najis itu membahayakan, membahayakan dalam arti bisa tidak mengesahkan sholat. Badan mayit harus suci, kafan mayit juga harus suci, dan juga kaki keranda ya, kaki keranda itu juga harus suci. Kalau memang mayitnya diikat ya, kalau mayitnya diikat di keranda itu kaki keranda harus suci. Tapi kalau tidak diikat tidak apa-apa. Akan tetapi najisnya kuburan ya, kuburan atau pemakaman, kalau najis itu tidak apa-apa. Begitu juga darah dari seseorang yang terbunuh yang tidak bisa berhenti, itu andai kata tidak mungkin dibersihkan itu juga tidak apa-apa. Cara mensucikan mayit adalah bima'in faturobin, menggunakan air. Kalau tidak ada air menggunakan debu ya, menggunakan debu. Jadi ini sama seperti orang yang hidup, cara mensucikannya menggunakan air pilihan pertama. Lalu apabila tidak menemukan air itu diganti dengan debu, jadi mayatnya ditayamumi. Kemudian kalau tidak ada debu itu untuk nanti akan dibahas ya, bagaimana cara kita mensucikan atau mensolati mayat yang tidak menemukan dua alat suci. Fa'in waqa'a, fa'in waqa'a, wallahu a'lamu bisawabi.